entah apa lagi ku perbuat meyakinkan engkau. Seribu satu cara ku gerakan menikmati dirimu. Pejam mata, buang segala risamu. Terima hembusan nafas cintaku. Mendekau hatimu padaku, biar mata ini hanya diam saling menyapa. Meresapi suara jiwa kita, coba menyatu. Bila semua ini tak berakhir, sisakan peri menemani langkah di masa lalu. Mendekat hatimu padaku, hanya mendekat hatimu padaku.